Yakub pasal 2. Eta malabih ku sulangasan, toma tapak lako puang Isa almase, puang malabi. Danggi mi pasilainan tau, susinna ia keden 2 tahun ratu lako kasih rempunan mi, mesa to sugih mang pakaian balo namang cincin bulawan, na den to'o mesa to kasiasi ratu mang care-care bang. Labi mi tarate ijo to mang pakaian melon, amikon ni, cuma dokko ki, ia mata eka dera balo tani cuma dokko. Apa ia toto kasiasi mikuan, ke ede bang moko ntuk jo. Batu cuma dokko jo bang moko sali. Ia ammi mang pasusi jo, mpasilanan mo kamu padami rupa tau, neya to panggau kami, susi panggau kanna to mang ratah kara-kara majekong. Eta malabihku toku pakamoja, ingaran ni te'e, ia toto kasiasi lante elino, na pilih puang Allah Ta'ala la menjaji to sugi lan kamataparan. Na pilih to'o la menjaji umma'na lan kaparentanna. Susi mijo, mangka na basse lako ia toto mpakamojai. Kanori mi capa toto kasiasi. Na sitonganna to sugi rato mpakario-rio kamu. Na solan kamu lako bola pangratasan kara-kara. Ia to'o mon capa almase batu Kristus. Na ia jo sanga, malabi dipake sanga kamu Kristen batu tosarani. Tongan to mi pugauk, ke mi pugauk ki to aturan kami nang perallu, to diuki lan sura Allah Ta'ala kumua. Pakamoja itu padamu rupa tau, susi ikom pakamoja akalemu. Apa iya ke mpasilanan kamu tau, mpugauk kamu dosa, batuananan tengkai kamu aturanna puang Allah Ta'ala. Moi mesa ra aturan ditengkai, pada unai to ditengkai ngasan ni. Den parentana puang Allah Ta'ala kumua. Danggi manggap salah. Den to kumua. Danggi pabuno. Jadi ia keteda mu manggap salah apa pabuno ko. Ton tengkai to ko atoran. Ia ke mangkada kamu batu mangpanggaukan kamu. Lami ingaran kumua. Ia jo karakarami. La dibicara situru atoranna puang Allah Ta'ala. Telak paran tau jomai kuasa dosa. Yang na teda takamasei padan tak rupa tau. Teda toda nakamasei ki puang Allah Ta'ala ke dibicara ki. Apa ia antakamasei padan tak rupa tau. Teda nalasesa ki puang Allah Ta'ala ke kiamat milino. Eta malabih ku solangasan. Apa rabuatna to tau sanga kalena to matappa. Ketek dai na pasiolana ni panggaukanna. Teda buakna. Na sabak kamataparan susi jo. Teda na kulle lampa salamai. Susinna, yenna den mesa padanta to matapak tang mang tamang kale. Na tang sirundunan to tola na kande kialo-kialo. Teda buakna keden kamu tungkuan ni. Pelak-elak bang muko. Den na upa na mela pakianmu mukumande sabarahna. Ya keteda mi benni to na paralunna, teda buana jo. Susi to mi jo, teda buana to kamataparan. Keteda na dipasilanan panggaukan. Apa mbai den to mangkada kumua, den tau matapak manda, den to tau mpuga kumanda panggaukan melo. Laku kuam pebalii, pakitana, mbua na kuat to tau matapak. Keteda na pasilanan panggaukanna, angku pakitan ni panggaukan tompa manasai kumua den kamataparangku. Muka tapai kumua mesa arata puang Allah Ta'ala. Tongan tu, namoi sininna setang na pangaku ito ojo. Ya membeberan malaja. Teda tongan pamupahangi. Paralu kau dipapahangi kumua. Teda buana to kamataparan. Ketang siulanan ni panggaukan. Kita bami Nabi Ibrahim to jolota. Na tarima melo puang Allah Ta'ala, sanga panggaukanna tonna lampang karobanni to anak kana, disanga Isak lako puang Allah Ta'ala, jongenan pangkaroban. Jadi manasa kumua, ya pinatongan to kamataparan, ke dipasilanan ni panggaukan. Susi mijo, na jadi to ayat diuki lansura Allah Ta'ala kumua. Ia to Nabi Ibrahim dipu penjaji to meloi, sanga matappai lako puang Allah Ta'ala. Ya mojo na disanga sobakna puang Allah Ta'ala. Jadi manasa melako kamu kumua, na tarima puang Allah Ta'ala to tau, sanga panggaukanna, Tangia sanga kamata parana manda. Kita rahab mesak baina bandarang. Ia tu ulako mata-matanna to Israel to nanu. Na tarima melo rahab. Na pakitanni lalan-lan na olayem pala apa kalena. Ia mo na tarima meloi pengalata ala jo rahab. Na sabak panggokan melona. Mate to batangkale kita de penawalan. Susitoda to kamata paran to tekda na dipasiolanan panggaukan. Mate toda ia. Batuananna, sitongan na teda na disanga kamataparan.